Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Wa ma'asyaral ikhwah wa thullab rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini kita masih membacakan pembahasan seputar al-ilm fadluhu wa syarafuhu. Dan pada pembahasan yang sebelumnya oleh Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah menyebutkan perkataan sebahagian di antara salaf, "Idza ata alayya yawmun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah ta'ala fala aburika li fi tulu'i syamsi dzalika al-yawm." Sebagian salaf mengatakan, apabila datang kepadaku satu hari yang mana di hari tersebut saya tidak menambah wawasanku atas al-ilm yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah Ta'ala, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalika al-yawm, maka seakan-akan tidak ada berkah untukku di hari terbitnya matahari pada hari tersebut. Seakan-akan ia kehilangan berkah yang besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana perkataan sebagian salaf tersebut. Dan belum mengomentari perkataan ini, ada yang merofa'kan sampai kepada Nabi SAW, namun di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Dan yang sahih, ini adalah perkataan sebahagian sahabat atau salah seorang dari kalangan para at-tabi'in. Al-muhim, terlepas daripada perselisihan di sanad tersebut, cukuplah kalau semisal itu adalah perkataan sebagian sahabat atau tabi'in, menunjukkan kepada kita bahwasanya dahulu para salaf sangat antusias di dalam mempelajari al-ilm. Bahkan mereka menyesali bila lewat satu hari yang mana di hari tersebut mereka tidak melakukan upaya untuk menambah wawasan atas al-ilm, maka seakan-akan hilang berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari tersebut. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya mereka para salafun salih dahulu untuk senantiasa menambah dalam setiap harinya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, walau satu hadis, walau satu kalimat. Naam. Di zaman kita saat ini walhamdulillah kita bisa mengupayakan menerapkan perkataan sebagian dari salaf tersebut. Kita upayakan dalam satu hari yang kita lalui ini ada satu faedah ilmu yang kita dapatkan. Kita pelajari di hari tersebut pembahasan seputar masalah-masalah ilmiah, walaupun satu hadis atau walaupun satu faedah. Kalau semisal itu adalah perkara yang mendekatkan dirimu kepada Allah dan menggugah semangatnya dirimu untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka lakukanlah. Padanya ada pahala yang demikian besar dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sering kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, misal sebagai contoh, ya, seseorang dia bisa mendengarkan kajian-kajian ilmiah secara online. Bisa melalui HP, dia setelkan di HP-nya tersebut kajian-kajian ilmiah, dia catat. Kalau semisal di sana ada faedah yang penting, dia catat, kemudian dia ingat faedah tersebut. Ataukah mungkin kalau semisal seorang memiliki kemampuan untuk menelaah perkataan-perkataan mereka, para ulama di kitab-kitab mereka, maka bukalah kitab-kitab mereka tersebut. Bahas satu masalah dari masail-masail ilmiah, kemudian antum ingat masail-masail tersebut. Fa ya subhanallah, terkadang ketika kita membahas satu masalah, banyak dari beberapa masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah yang ingin kita bahas, ternyata baru kita mengetahuinya, baru kita memahaminya. Demikian besar ternyata, sekian bahagian dari ilmu yang mungkin belum kita miliki, belum sampai kepada kita dari sisi pembahasannya. Sehingga penting untuk kita melakukan perkara-perkara yang demikian. Sehingga kalau semisal, sebagai misal, ia diminta untuk menyampaikan muhadharah, maka dengan mudah ya kan dia sampaikan muhadharah-muhadharah yang pada sebagiannya telah dia bahas di kesempatan-kesempatan tersebut. Ataukah mungkin dia hendak memberikan nasihat, maka dia ingat, oh ada satu masalah ini yang dia pelajari di waktu yang kemarin, bisa dia sampaikan masalah-masalah tersebut. Ataukah minimalnya, kalau semisal sekian banyak masail ia pelajari, maka itu akan bermanfaat untuk dirinya, akan termotivasi untuk mengamalkan perkara yang dia telaah, yang dia pelajari tersebut. Karena tidak sama antara seorang yang berilmu dengan seorang yang jahil. Sebagai misal, dalam pembahasan fadhailul a'mal saja, keutamaan-keutamaan terkait amalan, betapa banyak amalan-amalan yang mungkin di sebahagiannya belum kita ketahui dari sisi keutamaannya. Nah, dari sisi keutamaannya, sehingga ketika kita belajar terus mengkaji seputar masalah-masalah yang berhubungan dengan fadhailul a'mal ala sabilil mithal, maka kita akan mendapatkan sekian banyak wawasan terkait banyaknya amalan-amalan yang afdal, amalan-amalan yang mulia. Nah, dan waktu yang kita gunakan untuk menelaah, mencatat, membahas satu masalah ilmiah tersebut adalah waktu yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal. Membahas masail al-ilmiah, bila itu adalah perkara yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, maka akan semakin besar pahalanya di sisi Allah. Seperti perkataan sebagian di antara salaf, wal bahtu anhu jihad, membahas seputar ilmu adalah pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan perkataan seorang penyair, yang perkataan penyair tersebut mirip sama dengan ucapan sebagian di antara salaf. Kata penyair ini, idza marra bi yawmun wa lam astafid hudan wa lam aktasib ilman famadzaka min umri. Idza marra bi yawmun, apabila lewat pada diriku satu hari, wa lam astafid hudan, dan saya tidak bisa mengambil faedah satu petunjuk, walam aktasib ilman, dan saya tidak memiliki upaya untuk mendapatkan ilmu, famadzaka min umri, maka itu adalah bukan termasuk dari umurku. Menunjukkan demikian semangatnya mereka para salaf untuk memanfaatkan waktu-waktu mereka. Mereka pilih dari waktu-waktu mereka tersebut amalan yang afdal, amalan yang besar pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kita masuk ke sisi yang berikutnya. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, al-imanu uryanun, iman hakikatnya sesuatu yang uryan, yang telanjang, uryan. Tidak ada pakaian, tidak ada sesuatu yang menutupinya, sehingga butuh seseorang untuk merias imannya tersebut. Walibasuhu taqwa, dan pakaian iman adalah ketakwaan. Makna taqwa berhubungan dengan ijtinab an-nawahi wa fi'lul awamir, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan mengerjakan perkara-perkara yang Allah perintahkan, dan itu adalah taqwa. Itu adalah apa? Taqwa. Sehingga antara iman dengan praktek amalan itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Karena itulah mereka para ulama menyebutkan yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman akan bertambah dengan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dan akan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga seorang yang beriman masih membutuhkan taqwa. Wazinatuhul haya, dan perhiasan iman itu adalah sifat al-haya, sifat malu. Nah, disebutkan di dalam hadis, al-haya la ya'ti illa bi khair. Yang namanya sifat malu tersebut tidaklah mendatangkan, melainkan yang didatangkan oleh rasa malu tersebut adalah al-khair, adalah kebaikan. Sehingga disebutkan dalam hadis yang lain, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Bila engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah apa saja yang kamu inginkan tersebut. Nah, selama seseorang yang memiliki rasa malu, maka akan bisa meminimalkan dirinya untuk melakukan perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-ithm. Al-ithm, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma haka fi sadrik wa karihta ayat tali'a alaihi nas. Ketika beliau ditanya tentang dosa, apa itu dosa pengertiannya? Beliau menyebutkan yang namanya dosa adalah sesuatu yang meragukan dirimu, ragu untuk kau amalkan, ragu untuk kau kerjakan, tidak ada rasa yakin dia amalkan. Wa karihta ayyatali' alaihi nas, dan engkau benci bila sesuatu tersebut terlihat oleh manusia yang lain, menunjukkan ada rasa malu dari dirinya ketika ia melakukan perbuatan dosa terlihat oleh orang yang lainnya. Karena itulah selama seseorang memiliki rasa al-haya, rasa malu, perbuatan-perbuatan dosa yang diamalkan diwajibkan bagi kita seorang muslim ketika mengetahui ia mengamalkannya, ia mengerjakannya. Yang pertama, untuk yansohuhu sirran, menasehatinya secara apa? Rahasia. Cukup antara dirimu dengan dirinya. Antum nasehati, antum lakukan demikian. Barangkali saja dengan nasihatmu tersebut dia akan tergugah, akan sadar, akan bisa meninggalkan dosanya tersebut. Kemudian yang kedua, kewajiban atas diri kita adalah tidak boleh bagi kita untuk memberitakannya kepada orang lain. Tidak boleh bagi kita untuk menyebutkan dosa-dosanya tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang tidak mengetahui amalannya. Sehingga disebutkan di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Semua umatku tersebut itu akan dimaafkan ketika dia melakukan perbuatan dosa di sisi Allah Azza wa Jalla, kecuali seorang yang mujahirin, yang terang-terangan mengamalkan perbuatan dosa tersebut. Tentu dia mengamalkan perbuatan dosa, sudah hilang dari dirinya sifat haya, sudah tidak ada lagi dalam dirinya tersebut sifat haya. Padahal haya, malu, adalah perhiasannya iman. Menunjukkan dengan rasa malu itulah iman tersebut akan semakin indah dari dirinya. Dan Nabi menyebutkan wa inna minal mujahirin, dan termasuk dari mereka orang-orang yang mujahirin adalah ketika seseorang di malam harinya melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, di pagi harinya dia mengatakan sungguh telah saya lakukan di malam ini perbuatan ini dan ini. Subhanallah, pamer terhadap perbuatan dosa yang diamalkan. Nah, orang-orang zaman sekarang ini kan suka pamer. Nah, enggak sadar mungkin di pikirannya bahwasanya perbuatan yang diamalkan adalah perbuatan yang salah, yang keliru. Nah, diupdate di status foto dirinya mengenakan celana yang tidak sepantasnya, diupdate. Nah, demikian pula diupdate foto dirinya di status WhatsApp-nya rambutnya yang sudah berubah. Wah, masya Allah ini si fulan. Nah, pamer. Padahal yang dia pamerkan adalah perbuatan batil yang terlarang di dalam al-Islam, apalagi dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Ini menunjukkan sifat haya dari dirinya sudah mulai terkikis. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahyi fasna masyita." Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, lakukan seluruh apa yang engkau inginkan tersebut. Dan rasa malu yang tercela ketika dimiliki oleh seseorang adalah malu yang menyebabkan akhirnya dia urung untuk menimba ilmu. Disebutkan oleh sebagian di antara salaf, la yanala al ilma mustahyin wala mustakbir. Ada dua kelompok mereka, orang-orang yang tidak akan bisa meraih ilmu. Yang pertama, seorang yang malu. Dengan rasa malunya tersebut akhirnya dia tidak mau duduk belajar. Oh, yang hadir rata-rata masih anak-anak. Nah, saya sudah tua. Oh, yang ngajar dia seorang yang lebih muda dari saya. Saya malu kalau semisal diajari oleh dirinya sementara saya sudah tua, sementara saya belum punya apa-apa. Malu kalau terlihat sisi kekurangan saya tersebut. Ini tidak akan meraih ilmu, rasa malu yang demikian. Kemudian yang kedua, mustakbir, seorang yang sombong, ini juga tidak akan mendapatkan al-ilm. Sehingga kapan seseorang dia tidak malu untuk belajar, semangat belajar kepada siapa saja dia mempelajari ilmu. Demikian pula pada dirinya tertanam sifat tawadhu, rendah hati, hilang darinya sifat sombong. Maka itu adalah sebagai tanda-tanda ia akan mudah mendapatkan al-ilm, akan mendapatkan kemudahan untuk terus mengkaji, demikian pula menambah ilmunya. Kemudian kita lanjutkan pada sebagian perkataan salaf yang tadi kita sebutkan, setelah beliau menyebutkan wazinatuhul haya, perhiasan iman adalah rasa malu, wa thamratuhu al-ilmu, dan buahnya iman adalah ilmu, hasilnya iman itulah ilmu. Itulah ilmu. Nah, sehingga antara ilmu dengan iman itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketika iman seorang itu sempurna, maka akan semakin membuahkan buah-buah ilmu. Ia semakin mempelajari ilmu ad-din, semangat untuk belajar dan yang lain dan yang lain. Nah, termasuk perkara yang alhamdulillah kita lihat pemandangan yang sudah biasa dimiliki oleh ikhwan as-salafiyin di berbagai daerah. Mereka kita lihat memiliki prioritas utama di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Prioritasnya adalah akhirat, yang tujuan tersebut adalah termasuk dari prinsip iman yang dimiliki oleh dirinya untuk mengejar akhiratnya. Dengannya akhirnya membuahkan sekian dari amalan-amalan yang mulia. Ia menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, tidak mau untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum. Nah, mereka tidak ambil pusing dalam perkara-perkara dunia, masa depan itu urusan Allah Azza wa Jalla. Yang dia lakukan adalah hari-hari yang dia jalani tersebut diupayakan untuk diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Bahkan kalau semisal melakukan satu pekerjaan bertubrukan dengan ketakwaan dirinya kepada Allah, mungkin akhirnya menyebabkan dia melakukan kemaksiatan dengan sebab pekerjaannya, ataukah meninggalkan perkara yang wajib disebabkan karena pekerjaannya, ia tinggalkan. Ini perkara yang kita lihat walhamdulillah dimiliki oleh ikhwan-ikhwan kita as-salafiyin. Semoga Allah jaga dan Allah berikan kepada mereka berkah dan kemudahan di dalam meraih kebaikan untuk dunianya dan akhiratnya. Al-muhim, ternyata iman tidak hanya satu kosakata tanpa ada konsekuensi-konsekuensi dari amalan-amalan lain yang menopang iman. Diharuskan pemiliknya memiliki takwa, diharuskan pemiliknya memiliki sifat haya dan membuahkan al-ilm, membuahkan ilmu. Karena itulah disebutkan di dalam banyak hadis hubungan iman dengan amalan-amalan kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik ataukah dia diam. Nah, dihubungkan antara iman kepada Allah dengan hari akhir dengan amalan yang mulia tersebut, mengucapkan ucapan yang baik. Kalau enggak, ya dia diam. Nah, memperbanyak diam. Al-muhim, di dalam hadis ini mengaitkan antara iman dengan amalan, menunjukkan motivasi seseorang untuk melakukan amalan, itulah iman. Itulah iman, dan dia tidak bisa mengerti iman kecuali dengan apa? Ilmu. Dengan dia mempelajari apa itu iman dan prinsip-prinsip iman serta konsekuensi-konsekuensi dari iman. Nah, sehingga seorang yang meyakini Allah itu ada, mengimani Allah adalah sebagai penciptanya, Rabbnya dan sesembahannya, memahami sifat-sifat Allah dan nama-namanya, serta memahami adanya hari akhir, dan itu adalah sebagai hari yang di situ dia akan dihisab oleh Allah, diberikan balasan atas amalan yang diamalkan. Kalau kebaikan, kebaikan balasannya, kalau keburukan adalah keburukan balasannya. Maka menghasung dirinya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan ketakwaan. Nah, tayyib, kita masuk ke sisi yang berikutnya. Anna man adraka al-ilma, kata Imam Ibn Qayyim, anna man adraka al-ilma lam yadurruhu ma fatahu ba'da idrakihi. Barang siapa yang meraih ilmu, lam yadurruhu ma fatahu ba'da idrakihi, tidaklah membahayakan dirinya atau merugikan dirinya apa yang terlepas dari dirinya berupa pengorbanan setelah dia berhasil meraih ilmu tersebut. Naam, karena yang namanya belajar ilmu itu membutuhkan pengorbanan. Naam. Antum berjalan menghadiri majelisul ilmi, antum korbankan waktu, ya kan? Mungkin di sebagian keadaan kita harus meninggalkan mencari ma'isyah demi menghadiri majelisul ilmi. Kita korbankan urusan dunia kita demi ilmu. Ataukah mungkin di waktu-waktu yang kita prediksi adalah waktu yang paling baik untuk berbisnis, ternyata kita tinggalkan demi ilmu menghadiri daurah. Padahal hari Sabtu dan Ahad adalah hari yang seseorang ketika berdagang itu sangat menguntungkan karena kebanyakan masyarakat dalam kondisi libur. Nah, sehingga itu adalah momen yang tepat untuk meraih usaha. Namun dia tinggalkan itu seluruhnya demi mendapatkan ilmu. Setelah dia mendapatkan ilmu, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan apa yang terluputkan dari dirinya, la lam yadurrahu, tidaklah merugikannya, tidaklah memadharatkannya. Nah, karena dia telah meraih sesuatu yang besar. Idh huwa afdalul hududi wal ataya, karena ketika seseorang mendapatkan ilmu, ilmu itu sendiri adalah seafdal-afdal bahagian dan seafdal-afdal pemberian. Nah, tidak ada yang menyaingi ilmu perkara apapun. Nah, perkara apapun tidak ada yang meraih yang bisa menyaingi al-ilm. Perkara yang ma'ruf yang sering kita sebutkan bahwasanya mencari ilmu itu sendiri adalah termasuk afdhalul ibadat wa afdhalu ta'at, seafdhal-afdhal ibadah dan ketaatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam perkara-perkara ibadah sendiri saja kita melihat ada satu amalan yang apabila ditakar dan ditimbang dengan dunia dan seisinya, maka satu amalan tersebut lebih baik dari dunia wa ma fiha. Seperti zikir, ya kan, lan aqul, ketika saya memilih untuk mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mengucapkan lafaz-lafaz zikir yang tadi kita sebutkan itu lebih saya cintai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan yang matahari ini terbit menyinarinya. Ketika matahari terbit, yang disinari oleh matahari adalah seluruh apa yang ada di bawahnya, dunia dan seisinya. Nah, perhiasan-perhiasan dunia. Padahal yang diucapkan adalah lafaz yang ringan, tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sekian detik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka bagaimana kalau semisal itu adalah seafdal-afdal ketaatan dan ibadah di sisi Allah Azza wa Jal, yang itu adalah al-ilm. Maka tentu tidak bisa dibandingkan. Ketika seorang menghadiri majelisul ilm, dia rugi mungkin hanya sekitar 100 ribu, 200 ribu. Masih ringan, ya kan? Masih ringan. Bahkan kalau terluputkan dari dirinya dunia wa ma fiha, itu masih ringan. Nah, karena dia telah mendapatkan bahagian yang besar. Tapi rata-rata, ya kan, ketika seorang belajar, yang dia korbankan gak sampai di angka 500, ya kan? Paling hanya 100 atau kurang. Untuk beli bensin, Ustaz, rumah saya jauh. Sekarang seliter mahal. Kalau di pom bensin antriannya lama, saya harus beli eceran. Nah, taklim bolak-balik, wah, bengkak pengeluaran saya. Masih sedikit dibandingkan ilmu yang kita dapatkan ketika kita meraih ilmu tersebut, walau kalimah wahidah, walaupun satu kalimat, walau haditsan wahidan, walaupun satu hadis, selama itu adalah perkara yang bermanfaat untuk dirimu, maka apa yang menjadi pengorbananmu tersebut tidak sia-sia. Nah, akan ternilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. telah kita singgung pada pembahasan yang sebelumnya dan tidak masalah untuk kita ingatkan, karena lisan, ucapan itu kan saling berhubungan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bahwasanya yang namanya amalan ditulis pada amalan tersebut memiliki nilai pahala di sisi Allah Azza wa Jal, bukan hanya sebatas amalan itu saja, tapi penyerta, penunjang, sebab, atau dengan bahasa lain wasilah, yang dengannya seseorang bisa mengamalkan amalan tersebut, itu seluruhnya juga sebagai ladang pahala untuknya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang kami tulis, yang kami catat adalah perkara yang mereka amalkan, yang telah mereka amalkan, wa atharahum, dan dampak-dampaknya, konsekuensinya. Itu semuanya juga ditulis oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin pernah kita dengarkan adanya satu kabilah yang dikenal dengan kabilah Banu Salamah, yang mereka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pemukiman kabilah tersebut itu agak jauh dari masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengharuskan mereka karena tempat yang jauh lokasinya harus berjalan dengan jarak yang cukup jauh dan melelahkan. Falhasil, sebagian mereka berunding dengan sebagian yang lain, secara kesimpulan mereka sepakat untuk pindah lokasi yang semula jauh tempatnya, mereka upayakan agar dekat dengan masjid supaya mudah akses ia keluar rumahnya, enggak begitu jauh langsung sampai ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falhasil, sebelum sempat mereka mewujudkan apa yang mereka inginkan tersebut, berita ini, khabar ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, ya bani Salamah diyarakum tuktabu atharukum. Wahai bani Salamah diyarakum, rumah-rumah kalian, yakni ilzamur diyarakum, teruslah kalian berdomisili, tinggal di tempat-tempat kalian, jangan pindah. Karena tuktabu atharukum, akan ditulis semua langkah-langkah kaki yang kalian langkahkan untuk sampai ke masjid. Dalam setiap langkahnya disebutkan di dalam hadis, setiap langkahnya tersebut akan mendatangkan sekian banyak kebaikan, akan dihapus darinya satu kesalahan, akan diangkat darinya satu derajat di sisi Allah Azza wa Jal. Menunjukkan kalau banyak langkah yang dia langkahkan untuk mendatangi masjid, maka semakin banyak kesalahan-kesalahan dirinya dimaafkan oleh Allah, dan semakin tinggi dan terangkat derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula diceritakan dalam riwayat Al-Bukhari dari Atha bin Abi Rabah, beliau seorang tabi'in dan dikenal sebagai tabi'in yang mempelajari hadis-hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sangat dekat dengan Ibnu Abbas dan sering mulazamah belajar di hadapan beliau. Falhasil, satu ketika Ibnu Abbas mengatakan kepada Atha bin Abi Rabah, ala urika imra'atan min ahli al-jannah, maukah saya kabarkan kepadamu salah seorang wanita dari ahli al-jannah. Maka Ibnu Abbas menunjuk ke seorang wanita yang berkulit hitam, hadhil mar'atu sawda, wanita hitam ini. Atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian mengeluhkan penyakitnya, ya Rasulullah inni usra, ya Rasulullah saya adalah seorang wanita yang usra. Terdapat dua tafsir dari kalangan para ulama terkait lafaz tersebut. Tafsir yang pertama, makna usra adalah sejenis penyakit yang dikenal di zaman kita saat ini adalah penyakit epilepsi. yang ketika penyakit ini muncul menyebabkan akhirnya dia kejang, jatuh. Nah, dan tentu perkara tersebut itu sangat memalukan dirinya. Ini makna yang pertama. Dalam keadaan penyakit tersebut dari sisi datangnya tidak bisa diprediksi, ya kan? Mungkin di keramaian tiba-tiba dia terserang penyakit tersebut. Mungkin sedang asik berbicara dengan sahabatnya yang mungkin tidak kenal siapa dirinya, tiba-tiba langsung datang penyakitnya, memiliki beban yang berat. Akhirnya dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan penyakitnya. Ataukah tafsir yang kedua, makna usra adalah sang wanita tersebut itu sering diganggu oleh jin. Sering diganggu oleh jin, sering dirasuki oleh jin. Ketika diganggu menyebabkan akhirnya dia teriak-teriak dan yang semisalnya, sehingga mengganggu keadaan dirinya. Falhasil, wanita ini mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia mengatakan, ud'ullaha ayyashfiyani, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah mengobati penyakitku ini. Maka Rasul mengatakan kepada sang wanita ini, in syi'ti sabarti falakil jannah, kalau engkau sabar engkau akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'awtullaha ayyu afiyaki, kalau engkau berkehendak saya akan berdoa kepada Allah niscaya ketika Rasul berdoa Allah akan kabulkan, akan menyembuhkan penyakit sang wanita tersebut. Diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia sabar namun menanggung sekian banyak konsekuensi-konsekuensi yang tadi kita sebutkan, menyebabkan dia harus menanggung malu, ya kan? Menyebabkan akhirnya dia terus bersabar menahan itu seluruhnya sampai meninggal dunia. Namun dijamin masuk ke dalam al-jannah. Ataukah yang kedua, terhindar dari sekian banyak cobaan-cobaan tersebut, mendapatkan kesembuhan namun tidak ada jaminan masuk ke dalam al-jannah. Tentulah sang wanita tersebut adalah seorang wanita yang salihah, mengedepankan kehidupan akhirat dibandingkan dunia, sehingga dia mengatakan dengan yakin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabar tuh ya Rasulullah, saya sabar kalau demikian. Walakin ud'ullaha Allah atakasyaf, namun berdoalah untukku kepada Allah Azza wa Jalla satu saja, yaitu berdoalah kalau semisal penyakit saya ini datang, auratku ini tidak tersingkap sehingga menyebabkan akhirnya beliau malu sebagai seorang wanita. Maka hal ini dikabulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat bagaimana sekian banyak kesabaran yang dilakukan oleh sang wanita tersebut sampai meninggalnya, itu semuanya sebagai ladang pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikianlah yang namanya amalan. Semua wasilah-wasilah yang dengannya kita beramal, demikian pula pengorbanan yang kita keluarkan demi terwujudnya amalan tersebut akan tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan dhihaban wa iyaban, ketika dia berangkatnya dan pulangnya, itu subhanallah dia meraih pahala yang besar dan ternilai sebagai ibadah ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Tayyib, wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.